Iya, ingat. Iya, waktu gue jadi bias ya. Iya, pakai itu loh, yang kayak Lady Gaga. Jaketnya. Itu kalau ada Lady Gaga, sekarang di sini. Gaga, lo, gue, N. Gak, pengen-pengen cerita aja. Ini baru 21 tahun kemudian saya bisa sepanggung dengan Anggun. Dulu 21 tahun. Yang lalu itu, kita manggung di PRJ. PRJ masih di Monas, lo bayangin tua banget kan. Sekarang gimana? Di Kemayoran. Iya. Kemayoran di mana? Jawab dulu. Itu zaman dulu latihan di studionya Andi Ayunir. Di asisten dia kan? Rambutnya biru. Dia ngefansnya sama Lala. Oh iya. Soalnya dia kalau latihan gak pernah serius. Nyender di kaca terus gitu. La la la la la. La la la la la la. Aduh kok la, la, itu suara khasnya dibawain semua. Enggak, sih. Enggak, maksud gue gini. Gue nyerita gini karena dulu saya lihat Anggun pada saat itu, ya anak, malas banget ya latihan. Terus begitu maju terus di Indonesia akhirnya dia meledak dengan segala macamnya. Dan gue yang salut, lu cabut ke Prancis, dia tinggalkan semuanya, itu merintis dari bawah. Dan sekarang anda udah bisa lihat sekarang. Betul? Tapi gue salut sama lu, gue salut banget. Cuman penontonnya agak kurang rock ya. Iya nih, yeah. Kayaknya mesti ini Anggun gitu loh. Ini Arma loh, gigi gimana sih? Ada, Iya gimana sih? Gue bagi dua deh, kanan kiri coba. Teriakan lu semakin keras, lu menghargai bahwa Anggun seorang yang mengharumkan nama baik Indonesia, betul? Sebelah kanan, yeah! Wow! Kiri, yeah! Wow! dan gua bisa Inggris. Buat Anggun. Belum, ini konser lu? Iya bener sih. Terus lagu aja. Ya udah lu pulang aja sana ke Dewi kita. Biasanya kan pulang ke sana. Cuman kalau pulang ke sana kelihatan skenario. Iya benar. Supaya gagal gua ke sana lagi. Thank you.